الموضوع ذاك ذاك موضوع الكلمات العربية. نعم على الكلمات العربية. نعم بحث عن الأحوال المذكورة في حال تركيبها من العرب والبناء وما يتبع ذلك. الثمرة إيش من تعلم علم النحو؟ ما هي الثمرة؟ mudah memahami Al-Quran dan Sunnah. Apa lagi? Menjaga lisan, suami senil kata. Salah, menjaga lisan. Fil kalamin Arabin. Ketika berbicara dengan bahasa Arab. Nisbatu ndak. Nisbatu ilmin nahwi. Dan belum mengalami perawatannya sebab min Abu Aswad Abdul Ali. Oh ini sebab tuh open perawatannya tadi. Dan dan من العلوم العربية termasuk ilmu ilmu Arab. واضع من من من واضع الذي اشتهر. نعم أبو الأسود دوالي وإن كان السند فيه ضعف yang masyhur seperti ini, yang masyhur yang pertama kali meletakkannya mengarang dalam bidang ini munahun adalah Abu Asad Al-Ju'ali berdasarkan perintah Amir Mu'minin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Akan tapi tidak dapat sanad yang sahih Allah. Hanya ini yang masyhur. Hukum syari' fi hukum pelajarinya apa? Fardu kifayah. Fardu. Apa itu fardu kifayah? Nah, jika sudah ada yang mengerjakan cukup jumlah yang cukup mengamalkannya, laksanakan maka gugur kewajiban dari yang lain. Dan terkadang bisa menjadi fardu ain bagi beberapa orang, bisa menjadi fardu ain. Misalnya dia ingin menafsirkan Al-Quran, ingin menjadi mufassir, belajar. Ndak siapa musannif Muqaddim al-Ajurrumiyah? Siapa pengarangnya? Hah? Ndak Muhammad Muhyiddin. Apa? Muhammad Muhyiddin. Pengarang Muqaddim al-Ajurrumiyah Muhammad ibn Muhammad Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Daud As-Sulhaji al-Ma'rudi al-Ajurrumiyah. Naam, Abu Abdullah Muhammad ibn Muhammad ibn Dawud Sanhaji Al-Ma'rub ibn Al-Jurum. Wasyarih atau fahsaniya masmu? Nak? Man? Muhammad As-Sagir. Muhammad As-Sagir. Nak? Saya pengarang atau fahsaniya? Hah? Abu Abdirrahman. Abu Abdirrahman. Syekh Al-Bassam. Ndak, siapa? Ndak. Ndak. Lagunya? Ndak. Ndak. Masa kan syarahnya enggak tahu. Baca kitabnya enggak tahu nama pengarangnya. Ndak. Nah, Muhammad Abdul Hamid. Nah, kita lanjutkan. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد والمؤلف رحمه الله تعالى قال والكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع Adapun kalam yaitu lafaz yang tersusun yang memberikan faedah dengan peletakan i'rab. Ini ucapan muallif al-majal. Adapun syarahnya qala syarih rahimallahu taala Muhammad Muhyiddin Abdul Hamid rahimallahu taala wa aku dan aku katakan lafdhil kalam ma'nayan haduma lughawiyyun wa tsani nahwiyyun. Lafaz kalam memiliki dua makna. Salah satunya adalah makna dari segi bahasa dan yang kedua makna dari segi istilah nahwu. Amal kalamul lugh, adapun kalam secara bahasa dari segi bahasa, fa huwa ibaratun amma tahsulu bisabi faidah. Kalam yaitu ungkapan untuk sesuatu yang dengannya terhasilkan faidah. Sesuatu apa saja yang menghasilkan faidah disebut dengan kalam dari segi bahasa. Sawanakan lafzan, sama saja apakah dengan dilafadkan am lam yakun atau tidak dilafadkan. Kalau khat misalnya ditulis, wal kitabah khat dan ditulis, diaris atau ditulis, wal isyarat dan isyarat. Nah, apa saja yang dengannya disebab itu menghasilkan faedah, difahami disebut dengan kalam, baik dan ucapan saya Muhammadun qa'imun atau tulisan dari sebuah tulis saya Muhammadun qa'imun atau dengan isyarah saya seorang ayam mintakan anaknya isyarah suruh pergi misalnya atau suruh datang hanya dengan isyarat. Dari segi bahasa ini sudah apa disebut dengan kalam. Ini kalam dari segi bahasa itu ibarah amma tahsulu bisabil faidah, ungkapan untuk sesuatu dengannya dihasilkan terdapat faedah, baik dengan ucapan, dengan tulisan, dengan isyarat ataupun yang lainnya. Wa amal kalamun nahwi, adapun kalam dari segi dalam istilah nahwu, falabudda min an yajtami'a fihi arba'atu umur. Kalam dalam istilah nahwu harus terkumpul empat perkara. Al-awwalu an yakuna lafdha, yang pertama harus dilafadzkan. Harus dilafadzkan. Wa tsani an yakuna murakkaban, dan yang kedua harus tersusun. Tersusun dua atau lebih. Wa tsalitsu an yakuna mufidan, dan yang ketiga harus memberikan faedah. Mendengar, faham, tidak menunggu-nunggu lagi kalimat penyempurna yang lain. Memberikan faedah. Wa rabi'u an yakuna mawdu'an bil wadhi' arabi. Dan yang keempat, kalam tersebut, ucapan tersebut, lafaz tersebut dengan peletakan Arab. Lafaz-lafaz yang digunakan oleh orang Arab menunjukkan suatu makna, bukan lafaz-lafaz ajam, bukan kalam ajam. Penjelasannya satu persatu. Wa ma'na kauni lafdhan, ma'na kalam harus dilafadzkan, makna adalah an yakuna sautan mustamilan, itu harus suara, dengan suara yang mengandungi mencakup ala ba'dil huruf hijaiyah, suara yang mencakup mengandungi sebagian huruf hijaiyah. Allati tabtadi'u bil alif wa tantahi bil ya. Huruf hijaiyah diawali dengan alif dan diakhiri berakhir dengan ya. Ini makna lafdhan, harus disuarakan. Diucapkan, disuarakan suara yang mengandungi sebagian huruf hijaiyah. Huruf hijaiyah diawali dengan alif dan berakhir dengan hamzah. Berapa jumlah huruf hijaiyah? Berapa? 9. 28. 28, 29. 28. Yang dipresisikan apa? 28, 29. Hamzah. Hamzah dengan? Hamzah apa? Hamzah bukan huruf. Apa? Lam alif lam dengan alif. Hamzah dan alif. Johor. 29. Yang benar berapa? 20. Yang mengatakan 28? apa yang dibuang? Alif. Oh. Nah, 29 ya. Di alif dengan hamzah itu berbeda ya. Alif dengan hamzah, karena sebagian menyebut hamzah dengan alif. Saya alif fathah a, alif kasroh, alif dhammah u a i u. Padahal itu apa? Hamzah. Yang bisa menerima harokat itu hamzah. Adapun alif selamanya huruf mad. Yang namanya alif selamanya huruf mad. Hamzah dan alif beda sifatnya, beda juga makhrajnya. Alif makhrajnya itu dari jauh, rongga lubang yang bentang tenggorokan ke mulut. Adapun hamzah makhrajnya dari aqsal halq. Tenggorokan paling yang pangkal tenggorokan. Misal contohnya, contoh lafaz Ahmadu wa yaktubu wa sa'idun. Ini Ahmadu wa yaktubu sa'id al-lafaz mencakup sebagian huruf hijaiyah. Fa inna kulla wahidati min hadhil kalimati thalath, maka setiap satu dari tiga kalimat ini, masing-masing satu dari tiga kalimat ini, inda nutqi biha ketika diucapkan, takunu sautan. Ketika diucapkan memunculkan apa? Suara. Menjadi suara mustamilan ala arba'ati ahruf hijaiyah. Mencakup empat huruf hijaiyah, mengandung empat huruf hijaiyah. Ahmadu ketika kita ucapkan, kita lafadzkan, yaktubu sa'idun. Suara yang mencakup mengandungi empat huruf hijaiyah. Fal isyaratu mathalan, maka isyarah sebagai contoh, isyarat, walaupun isyarat difahami baik dengan tangannya, dengan kepalanya atau yang lainnya, isyarat. La tusamma kalaman 'inda an-nahwiyyin, tidak disebut kalam menurut ulama nahwu dalam istilah nahwu. Li'adami kauniha sautan mustamilan 'ala ba'd al-huruf, karena isyarat bukan suara yang mencakup sebagian huruf hijaiyah. Wa in kana tusamma 'inda al-lughawiyyin kalam labun, dari segi bahasa, ulama ahli bahasa, dari segi bahasa disebut dengan kalam. Nah, apa saja yang bisa memberikan faedah, menghasilkan faedah, difahami, disebut dengan kalam dari segi bahasa. Namun dalam istilah nahwu tidak. Dalam istilah nahwu kalam khusus harus dilafadzkan. Lihasulil faedati biha, karena dihasilkan faedah dengannya. Menurut ulama lughawiyyin, dari segi bahasa, apa saja menghasilkan faedah, memberikan faedah, walaupun dengan isyarah disebut dengan kalam. Wa ma'na qawli maraka, dan ma'na ini makna tadi apa? Penjelasan lafaz. Syarat yang pertama, syarat kalam harus dilafadzkan, yaitu an yakuna sautan mustamilan 'ala ba'd al-huruf al-hijaiyah. Adapun makna kalam harus murakkab, harus tersusun, an yakuna mu'allafan min kalimatayn aw akthar. Yaitu harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Minimalnya dua kalimat, paling sedikitnya dua kalimat. Nah, contohnya Muhammadun musafirun, Muhammad safar. Berapa kalimat? Dua kalimat. Wal ilmu nafi'un, ilmu itu bermanfaat, juga dua kalimat. Ya bal wa yablughul mujtahidul majida, orang yang bersungguh-sungguh mencapai kemuliaan oleh kemuliaan. Berapa kalimat? Tiga kalimat. Wa likulli mujtahidin nasibun, bagi setiap mujtahid mendapatkan bagian. Jika benar dapat dua pahala, jika salah dapat satu pahala. Wa likulli mujtahidin nasibun. Berapa kalimat? Empat kalimat. Wal ilmu khairu ma tas'a ilaih, dan ilmu sebaik-baik yang kamu usahakan. Berapa kalimat? Enam atau tujuh. Ini semuanya lafaz yang tersusun dari dua kalimat atau lebih dan menghasilkan faedah dengan meletakkan arab. Ini masing-masing dari contoh-contoh ini disebut dengan kalam. Fakullu ibarat min hadhihi al-ibarat, maka setiap satu dari ibarat-ibarat ini, masing-masing dari ibarat-ibarat ini, contoh-contoh ini, ungkapan-ungkapan ini, itu sama kalam, disebut dengan kalam. baik dua kalimat atau lebih, contoh yang telah disebutkan, masing-masing semuanya disebut dengan kalam, maksud dalam istilah kalam. Wa kullu ibaratin minha mu'allafatun min kalimataini aw akthar. Dan setiap ungkapan dari kalimat yang telah dibawakan, contoh yang dibawakan, tersusun dari dua kalimat atau lebih. Tersusun dari dua kalimat mana saja, indak? Dari contoh tadi dibawakan. Nah, al-munafi'un Muhammadun musafirun. Yang dua, yang lebih dari dua kalimat, contohnya apa tadi? Di antaranya? Likulli mujtahidin nasibun. Nah, likulli mujtahidin nasibun. Apa lagi? Indak? Ilmu khairu tijabat. Khairu ma tas'a ilaih. Nah. Di antara yang lebih dari dua kalimat. Nah. Fal kalimatul wahida la tusamma kalaman indan nuhah. Satu kalimat tidak dinamakan kalam menurut ulama nahwu. Kalau hanya satu saja, misalnya Muhammadun atau Kitabun atau Masjidun, satu kalimat ini tidak dinamakan kalam indan nuhah menurut ulama nahwu. Illa idza idan dhamma ghairuha ilaiha, kecuali jika digabungkan selainnya kepadanya. Jadi digabungkan dengan kalimat lain, disusun dengan kalimat yang lain. Sawauna kana dimamu ghairiha ilaihi haqiqah. Sama saja. Apakah digabungkannya kalimat yang lainnya dengannya digabungkan secara haqiqah? Kal amthilatil mutaqaddimah, kal amthilatil sabiqah, seperti contoh yang telah lewat, disusun secara haqiqah, kalimat lain digabung dengannya, susun secara haqiqah, sehingga apa, lebih dari satu, sehingga lebih dari satu kalimat. Secara hakikat seperti yang telah sebut, Muhammadun musafirun, secara hakikat apa? Dua kalimat digabungkan dengan kalimat yang lainnya, disusun dengan kalimat yang lainnya. Am takdiran, atau penyusunannya dengan kalimat lain secara pentakdiran, lafadznya kayak satu namun ditakdirkan apa, ada kalimat yang lain, disusun dengan kalimat yang lain yang terbuang. Kama idza qala ka qa'il, misalnya apabila ada yang mengatakan padamu, man akhuka, siapa saudara laki-lakimu? Fatakul Muhammad, kamu jawab Muhammad. Satu kalimat yang Muhammad ini apa, dikatakan kalam. Walaupun zahirnya hanya satu, namun pentakdirannya apa, lebih dari satu. Tersusun lebih dari satu. Jadi misalnya Muhammadun akhi, atau akhi Muhammadun. Fahadil kalimah tu'tabaru kalaman. Kalimat ini walaupun satu, Muhammad kita ditanya siapa saudara man akhuka, dia menjawab Muhammad. Lafaz Muhammad ini dianggap sebagai kalam, tu'tabaru kalaman. Karena takdir, karena takdirnya adalah Muhammadun akhi, Muhammad adalah saudaraku. Fahiya fit takdir ibaratun mu'allafatun min thalath kalimat. Maka dalam pentakdiran, lafadz Muhammad adalah ungkapan kalimat yang tersusun dari tiga kalimat. Kalam yang tersusun dari tiga kalimat. Dalam pentakdiran, ketika seorang ditanya, man akhuka, dia menjawab Muhammad. Jawaban dia Muhammad, hakikatnya apa? Dalam pentakdiran, tersusun dari tiga kalimat. Mana saja tiga kalimat? Man akhuka Muhammad. Mana tiga kalimat? Ketika dia menjawab Muhammad, mana tiga kalimat? Muhammadun akhi. Ya, mana lafaz yang pertama? Mana? Kalimat yang pertama. Mana? Muhammadun. Lafaz yang kedua? Akhi. Yang ketiga? Muhammad. Sudah tadi Muhammad. Kata mu'alif, ketika seorang ditanya man akhuka, dia menjawab Muhammad, jawaban dia Muhammad. Ini tersusun dari tiga kalimat. Indak, mana saja tiga kalimat itu? Muhammad. Aku, akhi. Akhi? Ya. Ya, mutakallim, na'am. Oh, itu. Takut juga. Maksudnya sih. Nah, ini makna apa? Murakkab. Kalam syarat ini harus murakkab, ya. Harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Nah, minimalnya dua kalimat. Tersusunnya baik secara hakikah ataupun apa, takdir. Kemudian makna kauni mufidan, makna kalam harus memberikan faedah. mufid, mufidan, an yahsuna sukutul mutakallim alaihi, itu bagus mutakallim diam padanya. Ketika mutakallim diam pada kalimat tersebut, diamnya itu bagus. Pendengar sudah paham, tidak menunggu-nunggu lagi kalimat yang lain. Bihaid dari segi dikatakan diamnya mutakallim pada kalimat tersebut bagus. La yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Pendengar tidak menunggu-nunggu sesuatu yang lain, tidak menunggu-nunggu kalimat lain penyempurnanya. Karena pendengar sudah paham. Falau qulta, jika kamu kata misalnya idza hadaral ustadu, apabila ustaz datang. Ya ikhwan, apabila ustaz datang, idza hadar ustaz, la yusamma dzalika kalaman, yang seperti ini tidak dikatakan apa? Kalam. Walau annahu lafzun murakkabun, walaupun lafaz ini, kalimat ini idza hadar ustadu, lafaz yang tersusun min salah di kalimat, tersusun dari tiga kalimat, tetap tidak dinamakan kalam. Kenapa? Li'anna al-mukhataba yantadhiru ma taquluhu ba'da hada. Karena pendengar yang diajak bicara, dia menunggu apa yang kamu ucapkan setelah ini. Mimma yatarattabu 'ala hadhihi al-ustadz, yang dihasilkan, yang diakibatkan dari apa, kedatangan ustadz. Apabila ustadz datang, kenapa kalau datang ustadz? Kan masih belum sempurna. Pendengar masih menunggu-nunggu apa akibat kesudahan setelah datangnya ustadz. Fa idza qulta, apabila kamu ucapkan idza hadaral ustadu ansata talamidu, apabila setelah datang maka murid-murid diam. Kalau seperti ini apa, sara kalaman, jadi apa, kalam. Pendengar sudah paham, tidak menunggu-nunggu lagi kalimat lain penyempurnanya. Li husulil faidah, kalau seperti ini idza hadaral ustadu ansata talamidu, ini sudah kalam karena sudah terhasilkan faidah. Ini makna mufidan. Itu an yahsuna sukutul mutakallimi alaih bihaitsu la yabqa sami'u muntadhiran li syai'in akhar. Mutakallim bagus berhenti padanya, diam padanya, yaitu pendengar tidak menunggu-nunggu lagi kalimat yang lain. Selanjutnya, wa ma'na kauni mawdu'an bil wadhi al-arabi, kalam harus diletakkan, digunakan dengan penggunaan Arabi, yaitu an takuna al-alfadhul musta'malatu fil kalam min al-alfadh, lafaz-lafaz yang digunakan dalam berbicara, dalam kalam, harus termasuk lafaz-lafaz allati wada'atha al-arab lid-dalalati 'ala ma'na min al-ma'ani. Lafaz yang kita gunakan dalam berbicara harus termasuk lafaz yang digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Misalnya hadara, lafaz hadara kalimatun wada'aha al-arab li ma'nan, adalah kalimat yang digunakan oleh orang Arab menunjukkan suatu makna. Wa huwa husul hudur fi zaman al-madi, yaitu terhasilkannya kehadiran datang pada waktu yang telah lampau, terjadinya perbuatan hudur datang di waktu yang lampau. Wa kalimat Muhammad, dan kalimat Muhammad, contoh yang lain, lafaz yang digunakan oleh orang Arab menunjukkan sesuatu makna. Muhammad qad wada'a al-arab li ma'nan, digunakan oleh orang Arab menunjukkan sesuatu makna. Wa huwa dhatu syakhsin musamma bi hadzal ism, yaitu dhat seorang yang dinamai dengan nama ini, yang diberi nama dengan nama Muhammad. Fa idza qulta, bila kamu katakan hadara Muhammadun, Muhammad hadir, telah hadir. Lafaz ini takunu qad ista'malta kalimatain kullun minhumma mimma wada'a al-arab. Ketika mengucapkan hadara Muhammadun, kamu telah menggunakan dua kalimat, masing-masing dari dua kalimat tersebut telah digunakan oleh orang Arab untuk menunjukkan suatu makna. Hadara demikian juga Muhammad. Bi khilafi ma idza takallamta bi kalamin mimma wada'a al-ajam, berbeda. Beda halnya jika kamu berbicara dengan ucapan kalam yang digunakan oleh, lafal-lafal yang digunakan oleh orang ajam, orang selain Arab, begitu orang orang Indonesia, Inggris, dan yang lainnya, bahasa-bahasa mereka selain bahasa Arab. Kalfurus misalnya bahasa Persia, Tur bahasa Turki, Barbar bahasa Barbar, Faranj bahasa Eropa. Fa inna la yusamma fi 'urf ulama al-arabiyyah kalaman. Maka dalam 'urf, dalam urf kebiasaan ulama Arabiyah, ini tidak disebut dengan kalam. Dalam istilah nahwu tidak dikatakan apa kalam bahasa Indonesia, ya. Ini istilah nahwu tidak masuk kalam. Wa in sama ahli lughatil ukhra, walaupun menurut ahli bahasa yang lainnya disebut dengan kalam. Dalam apa? Makna kalam dalam segi bahasa, nah, walaupun selain bahasa Arab, apa sih hasilnya faedah? Dikatakan apa? Kalam. Walaupun isyarat, walaupun dengan bahasa selain Arab, dari segi bahasa, dikatakan. Namun dalam istilah nahwu tidak dikatakan sebagai kalam. Ini makna yang syarat yang keempat dikatakan sebagai kalam. Itu harus lafaz yang digunakan harus termasuk lafaz yang digunakan oleh orang Arab menunjukkan suatu makna. Ada pun lafaz-lafaz yang tidak digunakan oleh orang Arab, nah ini tidak masuk dalam kalam. Contoh lain misalnya Zaidun, saya dibalik Daiz, Zaidun Daiz. Kalau Zaidun termasuk lafaz yang digunakan oleh orang Arab. Ada pun Daiz, Daiz dibalik Z-nya diakhirkan, dalnya dikedepankan, bukan termasuk kalam karena tidak digunakan oleh orang Arab. Nah ini empat syarat kalam, empat syarat dikatakan sebagai kalam, jumlah dinamakan sebagai kalam. Harus an yakun lafdhan murakkaban mufidan bil wad'i. Amthila al-kalam al-mustawfi li syurut, contoh kalam yang terpenuhi syarat-syaratnya. Contohnya al-jawu sahwi. Dan cuaca cerah. Sahbun. Al-bustanu muthmirun. Kebun itu berbuah. Al-hilalu safi'un. Bulan sabit itu, hilal itu safi', murtafi', tinggi. As-sama'u safiyatun. Langit itu apa? Safiyah, cerah. Bersih, cerah. Yudhi'ul qamara laylan. Bulan itu bersinar di malam hari. Yan jahul mujtahidu, orang bersungguh-sungguh itu berhasil. La yuflihul kasulu, orang malas tidak beruntung, tidak berhasil. La ilaha illallah, tidak ada sembahan dan disembah kecuali Allah. Muhammadun safatul mursalina, Muhammad adalah pilihan para rasul. Allahu rabbuna Muhammadun nabi, Allah adalah rabb kita. Muhammadun nabi, Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi kita. Di antara contoh-contoh al-kalam, nama lainnya apa? Al-jumlatul mufidah. Amthila lil-lafdhil mufrad, contoh lafaz mufrad. Muhammad, Ali, Ibrahim, Qama, Man. Ini contoh lafaz mufrad yang tidak tersusun dan sebenarnya tidak dikatakan sebagai apa? Kalam. Kalam harus tersusun dari dua kalimat atau lebih. Amthila at-tarkib lil-murakkab, bukan contoh susunan yang tidak memberikan faedah. Madinatul Iskandariyah, kota Iskandariyah. Ini murakkab tapi apa, tidak memberikan faedah, belum sempurna. Abdullah dilafadzkan tersusun bil wadhi al-arabi namun apa ghairu mufid. Hadra maut, hadra maut murakkab tarkib masjid namun apa, tidak memberikan faedah, belum memberikan faedah. Lau ansofan nasu, seandainya manusia munsif dan berlaku adil, jujur. Ini walaupun dilafadzkan murakkab bil wadhi al-arabi namun apa, ghairu mufid, belum memberikan faedah. Idza jaa asy-syitaa, apabila datang musim dingin, yang juga belum berikan faedah. Mahamma akhfal murai, bagaimanapun orang yang riya menyembunyikan amalannya, ini juga belum berikan faedah, belum sempurna. Mahamma akhfal murai. Idza in tala'at asy-syamsu, jika matahari terbit, ini juga belum berikan faedah, sehingga tidak disebut dengan kalam. Nah, ikhwani fid din a'azzakumullah, pada kesempatan kali ini kita pelajari tentang kalam, syarat-syarat jumlah dikatakan sebagai kalam, kalimat dinamakan dengan kalam harus terkumpul padanya empat syarat. Al-kalamu huwa lafdhun murakkabun mufidu bil wad'i. Bagi yang mampu menghafal matannya, bagus dihafalnya, sangat membantu. Biasanya para ulama, di antara cara metode agar memudahkan kita memahami setiap bidang dari bidang-bidang ilmu yang kita pelajari, yaitu nahwat dan yang lainnya, kita ambil matan pada bidang tersebut. Satu matan apa dipilih, baik dalam nahwu, dalam tajwid, dalam akidah, fikir yang lainnya, ambil satu matan dan dihafalkan, dihafalkan kemudian dipahami syarahnya. Ini akan sangat membantu, memudahkan memahami setiap bidang-bidang ilmu yang kita pelajari. Ada yang belum jelas sampai di sini? Sudah jelas semuanya ya? Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada begini. Itu yang kita pasti. Ya. Pala gitu. Abu Yahya. Abu Yahya. Ini sok. Ada. Eh.